bonsai alam jaya, kecil indah dan sangat berharga. Bagi-bagi rezeki. Tanya diangkat sama-sama. Hebat banget kalau dihandal kita. Tercinta, entah di mana sendiri ini ku dibalut sapi, tiada tempat tuh pencurah hati. Di mana entah di mana bunga impian yang indah. Sama-sama mau ya. Satu, dua, tiga. Kini tinggal